بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita masih pada pembahasan tentang aqidah al-sunnah yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, laisa bimakhluq. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Telah lalu penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan aqidah tersebut. Baik dalil secara umum terkait dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih khusus dalil terkait dengan bahwasanya kalam Allah Al-Qur'an adalah kalam Allah. Demikian juga telah lalu pembahasan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang wajibnya seorang ketika menyatakan Al-Qur'an kalamullah, untuk kemudian ia mengatakan walaisa bimakhluq, Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Tidak mencukupkan hanya pada ucapannya Al-Quran kalamullah. Beliau menyebutkan alasan-alasan mengapa ucapan ini adalah ucapan yang batil, mencukupkan dengan ucapan Al-Quran kalamullah tanpa meneruskan dengan ucapan laisa bimakhluq. Dikarenakan apabila seorang diam sampai pada ucapannya Al-Qur'an kalamullah, maka pada ucapan ini masih muhtamal, memiliki kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang diinginkan adalah laisa bimakhluq. Ini bisa seorang meneruskan dengan ucapan laisa bimakhluq, Al-Qur'an kalamullah tapi bukan makhluk. Juga bisa dibawa kepada kemungkinan diteruskan kepada ucapan Al-Qur'an kalamullah tapi makhluk. Al-Qur'an kalamullah tapi makhluk. Sehingga untuk menegaskan prinsip dalam masalah ini, sikap dalam masalah ini, maka wajib seorang untuk kemudian melengkapi ucapan yang tadi. Terlebih lagi ketika di zaman fitnah yang dialami oleh Al-Imam Ahmad, di mana dituntut bagi setiap muslim untuk bersikap tegas dalam masalah ini. Demikian pula ucapan-ucapan lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, qala rahimahullah, wa man qala bil lafzi wa ghairi. Demikian juga seorang yang mengucapkan dengan lafaz. Dijelaskan apa maknanya terkait hubungannya dengan akidah Al-Qur'an kalamullah. Wa man waqafa fi, juga seorang yang tawakuf padanya. Faqal, yang kemudian dia mengatakan, la adri makhluk aw laysa makhluk, saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Ini juga dilarang demikian. Berkata Syekh Rabi kepada Allah Ta'ala menjelaskan, huna lamma ja'at fitnatul qawm bi khalqil Qur'an. Di sini ketika datang fitnah tentang ucapan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa hasala istiraq bain ahli sunnah wa bain al-jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihi. Yang kemudian terjadi perselisihan di antara ahli sunnah dengan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang selain mereka, yang mereka menyelisih akidah Ahlussunnah, mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan yang sejalan dengan mereka seperti yang disebutkan kemarin, seperti Rafidhah, juga sebagian Khawarij. Mimman wa ghairuhum nasha'a mimman yantami ila sunnah, dan juga yang selain mereka yang jelas-jelas menyandarkan diri kepada kelompok-kelompoknya seperti Jahmiyah tadi, Mu'tazilah, atau yang selain mereka dari kalangan orang-orang yang menyandarkan diri kepada sunnah, ini mengaku Ahlussunnah. Ini juga muncul dari orang-orang yang mengaku Ahlussunnah, menyandarkan diri kepada sunnah, muncul dari mereka ucapan Al-Qur'an kalamullah wa lafzi bihi makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah dan lafadzku dengannya, dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, man yaqul bil lafzi, mereka yang mengatakan dengan lafadz. Ini dalam ucapannya, ketika ditanya apakah Al-Qur'an itu, apa akidahmu terhadap Al-Qur'an, maka dia menjawab Al-Qur'an adalah kalamullah. Ucapanku dengan Al-Qur'an tadi makhluk. Baik. Fa'ankara 'alaihim al-Imam Ahmad, yang kemudian diingkari. Mereka diingkari oleh Imam Ahmad ucapan ini. Mereka yang mengucapkan dengan ucapan ini mengatakan, saya meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, tapi lafadzku dengan Al-Qur'an itu makhluk. Ini diingkari oleh Imam Ahmad. Li'annaka lamma taqul, dikarenakan ketika Anda mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalimatul lafzin tuhtamalu تحتمل أن يراد بها الملفوظ يعني نفس القرآن. Dikarenakan ucapan seorang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, kata lafadz pada ucapan ini, lafadzku, kata lafadz di sini, ini memiliki kemungkinan, sebagaimana sebelumnya, ucapan-ucapan yang dikritik padanya, dikarenakan padanya mengandung kemungkinan, kemungkinan yang hak, yang benar atau yang batil. Yang pertama kemungkinan bahwasanya ia mengatakan lafadzku, lafadz di sini ini yang diinginkan dengannya adalah al-malfu, yang dilafadzkan, yang dibaca, makru, matlu. Yakni nafsul Qur'an, yaitu Qur'an itu sendiri. Ketika ia mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, yakni ia mengatakan yang aku baca ini adalah makhluk, yakni Al-Qur'an itu sendiri. Kembalinya kepada Al-Qur'an itu sendiri. Yang mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, kemungkinan yang pertama lafadz di sini adalah al-malfuz, yang dilafadzkan, yang dibaca, yakni Al-Qur'an itu sendiri. Maka ini batil. Ini batil. Ini akidah Al-Qur'an adalah makhluk, akidah yang batil. Kemungkinan yang kedua dari ucapan ini, lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, wa tahtamilu an yuradu biha nafsul lafzi, kemungkinan yang lain yang diinginkan dengannya adalah ya, lafadznya itu sendiri, yakni suaranya, suaranya, suara orang yang lafadzkan, lafadzku ini, suaraku ini, allazi yatakallamu bihi, yang ia berkata dengannya, wa yalfazuhu almutakallim, yang dilafadzkan oleh orang yang berbicara tadi. Maka ini makhluk, karena suara, suara dari makhluk, ini makhluk. Apabila ini yang diinginkan, maka ini benar. Al-Qur'an adalah makhluk, tapi lafadzku, ini suaraku, ini makhluk. Ini benar. Tapi dikarenakan salam makanat tahtamilul batil, dikarenakan pada ucapan ini, ucapan lafzul Qur'an makhluk, lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, ini mengandung makna yang batil, meskipun ia juga mengandung makna yang benar. Tapi ia juga mengandung makna yang batil. Waqad yastaghilluhal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairuhum mimman yaqul Al-Qur'an makhluk, yang mengambil keuntungan darinya kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka yang berpendapat Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi ketika mereka mengucapkan ucapan tadi, Al-Qur'an adalah kalamullah dan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka mereka tentu yang diinginkan oleh mereka adalah makna yang pertama tadi, yang batil, al-malfuz, al-maqru, al-matlu. Ini Qur'an itu sendiri. Ini Al-Qur'an adalah kalamullah, lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maknanya Al-Qur'an adalah makhluk. Baik. Faqad yastaghilluha litadlilin nas. Mereka mengambil keuntungan yang membuat mereka menyesatkan manusia. Lafzi bil Qur'an makhluk, wa yaqsudu al-malfuz al-kalam. Mereka mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, tapi mereka meniatkan yakni yang dibaca tadi, yakni Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga sama sebagaimana yang sebelumnya, ketika mengandung konsekuensi kemungkinan yang batil, maka ini segera ditutup rapat-rapat. Dikarenakan perkaranya sudah jelas, sangat jelas, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Sehingga harus ditegaskan. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang akhirnya bisa dibawa kepada kemungkinan yang batil tadi. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa mengatakan ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka ia adalah mubtadi'. Ia adalah ahlul bid'ah. Dikarenakan salaf tidak pernah mengucapkan dengan ucapan yang demikian. Tidak pernah di masa salaf ada ucapan yang demikian. Ini hanya muncul ketika terjadi tadi, muncul fitnah khalqul Quran, akidah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa man waqafa fi, dan juga bagi mereka yang tawakuf. Ini keadaan berikutnya, sikap berikutnya dari beberapa sikap yang diambil oleh manusia terkait dengan fitnah ini, fitnah khalqul Quran. Yang pertama tadi, yang pertama adalah sikap ahlu sunnah. Mereka dengan tegas mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Yang kedua, sikap yang tegas pula dari ahlul bid'ah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Selanjutnya sikap yang berikutnya, yang mengatakan Al-Quran kalam Allah, tapi diam sampai di situ, tidak meneruskan. Maka ini batil. Yang baru saja, sikap manusia, ia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi lafadku dengan Al-Quran itu makhluk. Ini juga batil. Sikap yang berikutnya yang muncul adalah mereka yang tawakuf. Tawakuf, yakni ia tidak berpihak ke mana-mana. Sehingga ia mengatakan faqal la adri makhluk aw laysa makhluk, saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini tawakuf. Saya tawakuf. Tawakuf itu berhenti. Ini berhenti, tidak ke sana, tidak ke sini. Di tengah-tengah. Wa innama huwa kalamullah. Kan tadi kata Imam Ahmad, Al-Quran itu adalah kalamullah. Atau orang tadi mengatakan, saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan, tapi saya tahunya Al-Quran itu adalah kalamullah. Fahadha sahibu bid'ah, kata Imam Ahmad, maka ini adalah pelaku bid'ah, ahlu bid'ah. Berkata Syekh Rabi, menjelaskan, anta taqul kalamullah laysa makhluk. Anda mengatakan kalamullah, Al-Quran kalamullah, dan bukan makhluk. Ini yang seharusnya. La taqul lafzi bil Quran makhluk. Sehingga jangan mengatakan lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk, tapi katakan Al-Quran bukan makhluk. Li'annaha wasilah yatazarra'u biha ahlul batil. Li yatawassalu biha ila al-qaul bi anna al-Qur'an makhluk. Dikarenakan tadi ucapan lafadzku dengan Al-Qur'an, ini ucapan yang digunakan oleh ahlul batil untuk menyampaikan maksud mereka kepada akidah mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka jangan berucap dengan ucapan tadi, tapi tegaskan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Jangan mengatakan Al-Quran kalamullah tapi lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Wa kadzalika la tatawaqqaf. Demikian pula jangan bersikap tawakuf. Jangan bersikap tawakuf dengan mengatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ijzim. Akan tetapi tegaskan. Ijzim bi anna Al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Akan tetapi tegaskan pada ucapanmu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dalam masalah ini harus tegas. Kenapa harus tegas? Karena dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Demikian pula kesepakatan salaf, ijma' salaf, mereka sepakat meyakini Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, sehingga sudah sangat jelas perkaranya. Tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bimbang. Tegaskan dengan ucapanmu Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kama huwa muqtadal Quran was sunnah. Sebagaimana inilah tuntutan dari Al-Quran dan sunnah. Nas-nas dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah menuntut, menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Wa ma'alaihi as-sahabah wa salafus salih. Demikian pula para sahabat dan salafus salih, mereka berada di atas akidah ini. Annal Quran kalamullah laisa makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Fa'idha tawakkaf ar-rajul. Yang kemudian apabila seorang itu ia bersikap tawakuf dalam masalah ini, syakka fi amri, ia ragu dalam masalah ini, wa huwa bid'ah wa tajahum, maka ini adalah kebid'ahan. Ini cenderung kepada mazhabnya Jahmiyah. Dikarenakan tadi sudah jelas perkaranya, tidak perlu diragukan lagi. Nas-nas Al-Quran, sunnah dan kesepakatan salaf menunjukkan atas perkara tersebut. Fayani lama najamat hadhihi al-fitnah wa ishtaddat ja'at mithlu hadhihi al-alfaz wal bid'ah. Ini ketika muncul fitnah ini dan semakin berkembang fitnah tersebut, semakin parah keadaannya, muncullah lafaz-lafaz yang bid'ah ini. Dari tadi Al-Quran kalamullah sampai di situ, kemudian dia mengatakan Al-Quran kalamullah lafzi bil Quran makhluk, ada lagi mengatakan dengan tawakuf Al-Quran kalamullah tapi saya tidak tahu apakah ia makhluk atau bukan. Waminhum man yatawakuf, di antara mereka ada yang tawakuf. La budda minas sarahah, maka harus tegas dalam masalah ini. Naqul Al-Quran kalamullah ghairu makhluk wantaha. Tegas yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, sudah selesai. La naqul lafzi bil Quran makhluk, sehingga kita tidak mengatakan, jangan kita mengatakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Wala natawakuf, jangan juga kita tawakuf. La yajuzu at-tawakuf, tidak boleh tawakuf dalam masalah ini. Tidak boleh tawakuf dalam masalah yang sudah jelas. Harus seorang itu menentukan sikapnya. Dikarenakan ini perkara yang jelas. Lain halnya kalau memang masih samar, dalil-dalilnya masih samar. Terkadang para ulama dalam beberapa permasalahan mereka tawakuf, dikarenakan melihat dalil-dalil yang misalkan ada dua pendapat, ini haram, ini mengatakan ini haram, ini mengatakan ini boleh. Dalil-dalilnya masing-masing kuat, sehingga ketika ia berusaha untuk meneliti, tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian ia tawakuf. Ini terkadang ada pada sebagian ulama. Ini tidak mengapa, karena demikian keadaannya, belum sampai padanya. Tapi perkara yang jelas dalam masalah ini dikarenakan dalil-dalilnya tadi. Beda halnya dalam masalah ini, masalah akidah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Sudah sangat jelas perkaranya, bahkan salaf telah bersepakat dalam masalah ini, sehingga tidak perlu lagi diragukan, sehingga tidak boleh seorang untuk tawakuf. La yajuzu at-tawakuf, tidak boleh tawakuf. Wa la yajuzu an naqul lafzi bil Quran makhluk, tidak juga kita mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluk aw laysa makhluk. Barang siapa dan bagi seorang yang tawakuf padanya, yang mengatakan tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan, kata Syekh Rabi, Masya Allah, yatazaharu bilwara, dia bersikap menunjukkan kepada manusia seolah-olah ia memiliki sifat wara, menjaga diri. Hati-hati, orang yang berhati-hati dengan ia mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi saya tidak tahu itu makhluk atau bukan. Seolah-olah yaitu seorang yang berhati-hati dalam masalah ini. Kan tapi ini tidak dikatakan wara', tidak dikatakan orang yang berhati-hati, dikarenakan perkaranya tadi sudah jelas. Lain tadi hanya dengan para ulama juga datang dari Syekh Ibn Utsaimin misalkan dalam satu masalah. Dia mengatakan tawakuf dalam masalah ini. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat dalam masalah ini. Beliau tawakuf dikarenakan beliau belum mampu untuk menguatkan dalil-dalil yang ada. Ini bentuk hati-hatian dari para ulama. Mereka tidak berani berkata dengan tanpa ilmu, kemudian menentukan salah satu pendapat tadi, menetapkan pendapatnya dengan ia sendiri belum memiliki pijakan yang kuat dari sisi dalil. Lain halnya dengan ini, dalam masalah ini sekali lagi dalil-dalilnya sudah sangat jelas dan juga para salaf bersepakat padanya, sehingga tidak sepantasnya kemudian ia menyatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan, menunjukkan seolah-olah ia seorang yang bersikap hati-hati, wara' dalam masalah ini. Hadza qalahu 'adadun minan nas. Di mana sebagian orang mengucapkan dengan ucapan tadi. Sebagian orang mengucapkan dengan ucapan tadi. Bahkan sebagian dari mereka yang dikenal sebagai ulama. Wasqatuhum Ahmad. Wasqatuhum Ahlus Sunnah wa badda'uhum. Sehingga Imam Ahmad menganggap jatuh sudah orang ini yang mengatakan demikian. Meskipun ia adalah seorang imam, disandarkan kepada sebagai ahlul hadis. Demikian pula Ahlus Sunnah menganggap orang tersebut telah jatuh kedudukannya dan menganggapnya sebagai ahlul bid'ah. Minhum di antara mereka Ya'qub Ibn Syaibah min na'imatil hadis. Di antaranya seorang yang bernama Ya'qub bin Syaibah, yang dikenal termasuk ulama ahlul hadis. Termasuk ulama al-hadis Ya'qub bin Syaibah. Lamma tawaqqafa fil Qur'an. Ketika ia bertawakuf, memilih sikap tawakuf dalam masalah ini, masalah Al-Qur'an. Qala la adri makhluk au ghairu makhluk. saya tidak tahu Quran itu makhluk atau bukan. Qala al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, berkata tentang orang ini, mubtadi'un dhal. Ia adalah seorang mubtadi' yang sesat. Lihat bagaimana Imam Ahmad dengan tegas menyikapi. Padahal Ya'qub bin Syaibah ini dikenal sebagai ahlul hadis. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang itu bisa dikatakan sebagai al-bid'ah meskipun ia hanya terjatuh ke dalam satu kebid'ahan. Seluruh amalan yang lain ia di atas sunnah, tapi satu amalan ini baik, ia berada di atas kebid'ahan. Bahkan ia dianggap sebagai seorang imam ahlul hadis, Ya'qub bin Syaibah, tapi Imam Ahmad mengatakan ia adalah mubtadi'un dhal, seorang mubtadi yang sesat. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya seorang itu bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah meskipun ia hanya terjatuh dalam satu kebid'ahan dan telah tegak hujjah padanya. Wastasyarahu al-khalifah an yunassibahu wa yubawwi'ahu mansab al-qada. Ya, mana khalifah waktu itu, ini setelah selesai fitnah tersebut, baik, khalifah yang selanjutnya yang kemudian kembali kepada akidah al-sunnah, khalifah ini bermusyawarah dengan Imam Ahmad, minta pendapat kepada Imam Ahmad tentang Ya'qub bin Syaibah. Maksudnya khalifah ingin mengangkat Ya'qub bin Syaibah ini sebagai qadi. Ini jabatan yang sangat tinggi, seorang qadi. Wala'allaha riasatul qada. Bahkan mungkin atau yang kekuasaan yang setingkat dengan qadi tadi diberi jabatan. Berkata Imam Ahmad, la innahu dhal. Jangan tunjuk dia sebagai qadi, dikarenakan dia adalah seorang yang sesat. Wa qad tastaghribuna hadza. Mungkin kalian menganggap aneh masalah ini. Lihat masalah ini. Wallahi Ahmad faddala an yuwazzif al-yahud wal-nasara wa la yuwazzif ahl al-bid'ah li khuturihim. Demi Allah, Ahmad, Imam Ahmad, beliau lebih memilih untuk memperkerjakan seorang Yahudi atau Nasrani dibanding untuk memperkerjakan mengangkat al-bid'ah tadi sebagai memberikan kedudukan padanya, dikarenakan bahaya yang ada pada ahlul bid'ah. Nah, seandainya suruh milih, ini Yahudi, ini ahlul bid'ah, mana yang mau dikasih kedudukan? Imam Ahmad lebih milih Yahudi, dikarenakan ahlul bid'ah ini lebih berbahaya. Li'annahum yunakhiruna fil mujtama' min dakhilihi wa yufsiduna al mujtama'. Dikarenakan ahlul bid'ah ini bahayanya mereka merapuhkan, merusak masyarakat ini dari dalam. Ini keadaan ahlul bid'ah. Kenapa kok bisa? Dikarenakan orang melihat ya sebagai seorang muslim, padahal tindakannya menghancurkan Islam, merusak Islam, tapi orang melihat luarnya, padahal hakikatnya orang ini merusak Islam. Orang melihat luar, dari luarnya, masya Allah, ibadah, zikirnya khusyuk sekali, padahal dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, meskipun terlihat sangat khusyuk. Maka tapi ketika taib dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah kerusakan. Sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Sehingga akan membuat umat jadi tertipu. Lain halnya dengan orang kafir. Jelas. Orang sudah melihat ini orang kafir. Amalannya jelas. Tidak diterima. Tidak ada nilainya. Taib. Lain dengan ahlul bid'ah tadi. Maka ia akan menipu umat. Ini bahayanya lebih besar. Wa hal adarra bi ahli al-islam illa ahlul bid'ah. Bukankah yang paling besar bahaya bagi Islam itu adalah ahlul bid'ah? Wa hayya'ahum lis-suqut fi hawat al-zul tahta aqdamin nasara wal yahud illa ahlul bid'ah. Bukankah yang menjadikan umat itu jatuh dalam kerendahan di bawah kaki-kaki orang-orang Yahudi dan Nasrani melainkan karena perbuatan ahlul bid'ah? Dikarenakan dengan mereka berbuat kerusakan dalam agama, menjadikan umat itu dijauhkan dari pertolongan, sehingga mereka pun menjadi keadaannya lemah, rendah. Kullul bala alladhi asaba al-ummah min ahli al-bid'ah. Maka sesungguhnya seluruh kejelekan, bencana yang didapatkan oleh umat ini berasal dari ahlul bid'ah. Kejelekan yang didapatkan oleh umat ini berasal dari ahlul bid'ah. Dikarenakan mereka yang merusak Islam dari dalam. Musuh dalam selimut. Membuat orang, umat manusia tertipu dengannya. Hatta Ibnu Taimiyah qol. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna daulah al-Umawiyah lamma waqa'at fil bid'ah, waqa'a ra'isuha Marwan al-Himar fi qawlil Ja'ab." Sungguhnya dinasti Umayyah, daulah Umayyah, ketika mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan, di mana pemimpin mereka Marwan al-Himar yang dungu ini mengikuti ucapannya Ja'ab, ini Ja'ab bin Dirham, pencetus mazhab Jahmiyah. Karena sebaban fi suquti hadhihi ad-daulah. Kata Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inilah penyebab jatuhnya dinasti ini, dinasti Umayyah. Dikarenakan mereka mulai terjatuh ke dalam kebid'ahan. Hadhihi al-bid'ah al-an la tusawi syai'an binisbah lil bid'ah allati hadatsat al-an. Baik. Maka mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan, satu kebid'ahan. Jatuh kerajaannya, dinastinya. Maka bagaimana dengan keadaan sekarang? Yang kebid'ahan itu sudah beraneka ragam, bermacam-macam. Dari yang kecil sampai yang paling besar, semua ada. Maka baik, kita bisa melihat sendiri bagaimana keadaan umat Islam ketika mereka berada dalam masa kemunduran, kerendahan, dikarenakan keadaan mereka yang jauh dari Islam itu sendiri. Jauh dari Islam itu sendiri. Ada yang terlena dengan dunianya, ada pula yang terlena dengan kebid'ahannya, tertipu dengannya. Wallahul musta'an. Yaqul, berkata Imam Ahmad, fahadha sahibu bid'ah. Maka mereka ini yang mengatakan Al-Quran lafzi Al-Quran makhluk yang bersikap tawakuf, mereka semua adalah ahlul bid'ah. Mithlu man qal huwa makhluk, ini sama saja dengan suara yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sama dengan suara yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laysa makhluk, akan tapi Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Allazi yatawaqqafu wallazi yaqul lafzi bil Qur'an makhluk. Min hadhihi al asnaf wa min azyalihim wa aznabihim. Mereka yang mengatakan dengan tawaqquf tidak tahu Al-Qur'an makhluk atau bukan, atau mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, ini sama saja digolongkan dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk atau termasuk pengikut mereka. Baik. Demikian selesai pembahasan kita terkait dengan akidah Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.